Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati Lighoirin nantiki nabiha. Nah, pada jilid 1. Dan malam ini kita akan melanjutkan ke pelajaran yang kedua, Ad-Darsus Tsani. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan murojaah dari Darsul Awal. Nah, di mana pembahasan kita kemarin yaitu menjelaskan tentang isim isyarah hadha. Nah, dan sudah dijelaskan bahwa hadha itu terdiri dari ha yang artinya harfu tanbi, huruf untuk memberi peringatan, penggugah. Nah, yang dha-nya isim isyarah, isim isyarahnya yang dha-nya. Nah, barakallahu fikum. Dan hadha, nah, dan hadha, ha di situ dibaca panjang, hadha, meskipun setelahnya tidak ditulis alif. Nah, tidak ditulis alif, namun dikasih harokat, harokatnya bentuknya berdiri, ya, bentuknya berdiri harokatnya. Kenapa? Agar pembaca paham kalau ha itu dibaca panjang, mad, ha, ha, the, panjang. Nah, karena begitu dalam kaidah imla, dalam kaidah penulisan Arab yang baku, bahwa menulis ha tanbi alifnya dibuang. Asalnya ada alifnya, ha dha, ada alifnya asalnya, alifnya dibuang. Dan itu termasuk dalam bab membuang huruf yang ada dibaca. Itu ya, membuang huruf-huruf yang ada dibaca. Seperti ini, ha dha. Seperti juga dalam lafaz Dawud. Dawud, di situ ada wawu, setelahnya wawu lagi. Namun wawu yang kedua dihilangkan, tapi dalam bacaan ada Dawud. Nah, begitu juga nanti Pak yang akan datang, dzalika. Dzalika setelah dza itu ada alif, dzalika. Tapi dalam tulisan alifnya enggak ditulis. Diganti tanda harokat yang harokat tersebut berdiri. Nah, itu kalau dikasih harokat. Kalau Arabnya benar-benar gundul, enggak tahu, ya enggak? Karena enggak ada harokat sama sekali. Maka taunya dari mana? Dari belajar, dari kaidah yang diketahui dari kitab yang dipelajari, bahwa isim-isim ini atau kata-kata ini adalah kata-kata yang ada hurufnya namun tidak ditulis, namun dalam bacaan ada huruf-hurufnya, tidak ditulis namun dalam bacaan ada, seperti hadza, seperti nanti dzalika. Naam, barakallahu fikum. Naam, hadza artinya, arti ringkasnya ini. Naam, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu halaman 12. Nah, seperti biasa kita baca bareng. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darfu tsani. Ad-darfu tsani. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Naam, dzalika artinya itu. Dzalikan itu. Karena ini termasuk dari isim isyara. Isim isyara yaitu kata tunjuk untuk menunjuk yang jauh. Kalau hadza isim isyara untuk menunjuk yang dekat, lil qarib. Kalau ini dzalika untuk menunjuk yang jauh, lil ba'id. Naam, untuk menunjuk yang jauh, lil ba'id. Naam, barakallahu fikum. Mana isim isyaranya? Kalau dirinci, isim isyaranya pada dza. Seperti hadza. Mana isim isyaranya? Dha-nya ya, hanya li tanbi. Karena itu dalam nanti dalam bacaan-bacaan tertentu hanya hilang, hanya mengucap dha. Demikian juga dzalika. Dalam bacaan tertentu hanya mengucap dzaka atau dza saja. 6. Barakallahu fikum. Jadi isim isyaranya di situ dza, lamnya untuk menunjukkan lil bu'd, untuk menunjukkan jauh. Kafnya untuk orang yang diajak bicara. Musyar ilai. Kalau yang diajak bicara laki-laki bilangnya dzalika. Yang diajak perempuan dzaliki. Itu. Nah, dan seterusnya. Insyaallah lebih jelas pada kitab yang lain nanti atau pada halaman-halaman yang akan datang insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini dzalika artinya itu, karena ini isim isyarah yang memberikan arti menunjuk kepada benda atau sesuatu yang jauh. Sehingga dalam bahasa kita lebih tepat diartikan itu. Ini itu, ini untuk yang dekat, itu untuk yang jauh. Nah. Ma dzalika? Ma dzalika? Apa itu? Apa itu? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Nah, atau ngartikannya itu adalah bintang. Nah, itu sama ya. Boleh ngartikan itu bintang, boleh ngartikan itu adalah bintang. Nah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Dan itu rumah. Dan itu rumah. Naam. Kalau dalam bacaan yang yang baku, akhir harokat itu tidak dibaca. Hadza masjid, hadza bait. Itu. Namun kita baca akhir harokat, kita baca harokat yang akhir. Kenapa? Karena kita masih dalam tahap belajar supaya kita membiasakan mengerti akhir harokat dari suatu huruf, gitu ya. Akhir harokat dari suatu huruf. Sebab nanti yang namanya pembahasan nahu itu pembahasannya intinya di situ, membahas akhir harokat, perubahan akhir pada kata, baik bentuknya harokat yaitu doma, fathah, kasro, nam, ataupun dalam bentuk huruf, huruf ya nun atau alif nun atau wawu nun dan seterusnya. Nah, itu ya. Sehingga kita baca kenapa? Bukan menyelisihi kaidah bacaan yang baku, bukan itu maksudnya, tapi untuk membiasakan mengerti akhir suatu harokat dari huruf, agar mengerti dari akhir harokat dari suatu kata, akhir harokat dari suatu kata. Karena mahada masjidun itu kata, masjidun kata, baitun juga kata. Dalam bahasa Arab kata terbagi berapa? Ada isim, ada fi'il, ada huruf, gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Naam, ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. La, dzalika qittun. Apakah itu anjing? Apakah itu anjing? Bukan. Itu adalah kucing. Bukan, itu adalah kucing. Ma dzalika? Ma dzalika? Apa itu? Apa itu? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Itu adalah ranjang. Itu adalah ranjang. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapakah itu? Siapa ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah Pak Guru dan itu adalah imam. Ini adalah Pak Guru dan itu adalah imam. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Apa itu? Apa itu? Itu adalah batu. itu adalah batu. Hada sukarun wadhalika labanun. Hada sukarun wadhalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita mengulang sedikit apa yang telah kita ambil pada pelajaran kemarin, bahwa kata-kata tanya istifham, ya, baik berupa isim istifham ataupun huruf istifham. Nah, barakallahu fikum, yaitu ada beberapa jenis yang sudah kita ambil atau yang sudah kita pelajari, diantaranya isim istifham berupa ma dan man. Ma dan man, isim apa? Istifham, yaitu kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, kata tanya, gitu ya. Ya, apa perbedaan antara ma dan man? Apa perbedaannya? Yaitu kalau ma dipakai untuk Mas Dimas, untuk yang berakal, na'am barakallahu fikum. Untuk yang tidak berakal, ya. Kalau atau yang tidak disifati dengan ilmu, kata-kata tanyanya dengan menggunakan ma. Nah, ma untuk menanyakan sesuatu yang tidak disifati dengan akal atau ilmu, maka memakainya ma. Kalau man, Abu Salma? Kata-katanya yang digunakan untuk yang disifati dengan akal atau ilmu. Nah, kalau man untuk menanyakan sesuatu yang sesuatu tersebut disifati dengan akal atau ilmu, makanya man. Itu sehingga kalau kata perhatikan di situ, kalau yang ditanyakan bintang, bilangnya ma, ma dzalika. Gitu kan? Kenapa? Karena dia tidak disifati dengan akal. Demikian juga di situ ada hewan, ya. Seperti kuda atau kucing, nam. Kalau dia makanya makanya apa? Makanya ma, ma hadza. Nam. Ketika yang dibicarakan, yang ditanyakan adalah orang seperti guru atau imam atau dokter, maka memakainya man, man hadza, man dalika, siapa ini, siapa itu. Jawabannya nanti ini adalah guru, ini adalah dokter, ini adalah imam. Nah, kemudian juga ada kata tanya yang berupa huruf, satu huruf namanya huruf hamzah. Nah, hamzah ini untuk apa, menanyakan apa? Pembenaran. Nah, Abu Salma, untuk ditolabi tasdik, untuk menuntut pembenaran. Nanti artikannya apakah, sehingga jawabannya benar, yaitu na'am atau la. Nam, adzalika kalbun, apakah itu anjing? Kalau yang ditunjuk itu memang anjing, berarti jawabannya apa? Jawabannya na'am. Kalau yang ditunjuk ternyata bukan anjing, kucing misalkan, jawabannya apa? La. La, na'am. Sehingga jawabannya ketika ditanya adzalika kalbun, la, dzalika kitun. Nam, nam, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke tamrinun, tamrin, latihan, akhir halaman 13. Nah, silakan Abu Salma dibaca. Nah, dipegang mic-nya biar jelas. Diartikan ya, dibaca dengan harokat. Hada sukarun wadhalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, aksanta. Mas Dimas mau baca? Nomor 2. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu adalah imam. Naam, ahsanta. Mas Adwal. Adzalika qittun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun, bukan, itu adalah anjing. Naam, ahsanta. Naam, kita lanjutkan yang keempat. Kita baca bareng. Ma hadza? Ma hada hajarun. Hada hajarun. Apa ini? Apa ini? Ini adalah batu. Ini adalah batu. Kalau anak bertanya, kenapa memakai ma hada bukan man hada? Nomor 4 ini, kenapa? Karena batu tidak berakal. Nah, karena batu tidak disifati dengan ilmu atau akal. Yang ditanyakan di sini batu. Nah, sehingga makainya ma. Ahsantum. Nah, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ya, Abu Salma, semua diartikan. Imamun, imam. Ya. Imamun, imam. Naam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Naam, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan ke halaman 14. Ya, sambil dipegang mic-nya, dibaca. Kita baca bareng. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsus salisu. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Nah, ahsantum. Ya, sekarang penjelasan. Baitun di sini isim yang tidak diawali dengan alif lam, tidak diawali dengan al. Boleh dikatakan alif lam, boleh dikatakan al. Nah, kalau sampingnya al baitu, yaitu isim yang diawali dengan al atau alif lam. Nah, barakallahu fikum. Apa perbedaannya? Perbedaannya secara lafad, baitun akhir katanya berakhiran tanwin, yaitu tanwin itu double doma atau double fathah atau double kasro, namanya apa? Tanwin. Kalau al-baitu domanya satu, al-baitu, al-baita atau al-baiti, ya. Perubahan doma fathah kasro nanti di waktu yang lain atau pelajaran ini sangat khusus di pelajaran nahu. Nahu titik khususnya pada perubahan akhir harokat. Akhir kata, perubahan akhir kata, perubahan harokat pada akhir kata. Jadi di sini baitun tanwin, al baitu ghair munawwan, tidak tanwin secara harokat. Kemudian secara nama, baitun disebut isim nakiro, isim yang umum, yang sifatnya umum, sehingga diartikan baitun itu rumah tanpa ditambahi arti yang lain. Baitun rumah. Kalau al-baitu ini isimnya masuk ke isim ma'rifat. Isim apa? Ma'rifat. Sehingga diartikan al-baitu itu rumah itu atau rumah tersebut. Atau dengan kata-kata yang semisalnya yang menunjukkan bahwasanya rumah yang bahwasanya lafaz yang dimaksud adalah lafaz yang muayyan, lafaz yang telah jelas. Karena yang namanya ma'rifat itu ismun dalla ala muayyan, isim yang menunjukkan atas sesuatu yang sudah jelas. Kalau nakiro, atas sesuatu yang belum jelas. Jadi kalau kita mengucap baitun, rumah, gak jelas. Maksudnya gak jelas apa? Gak jelas yang dimaksud rumah ini rumah siapa? Apakah rumah kita, rumah yang orang yang kita ajak bicara, atau rumah orang yang sedang bicarakan, atau rumah tetangga, atau rumah keluarga? Gak jelas. Karena lafaz ini lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan. Rumah, baitun, rumah, ya rumah. Beda dengan mengucap al-baitu, rumah itu. Berarti ini sudah jelas. Rumah apa? Rumah yang dimaksud. Sekarang apa yang dibicarakan di situ? Apa yang sedang diobrolkan atau yang sedang dimaksud? Itu yang dimaksud di situ. Barakallahu fikum. Jadi kalau baitun isim nakira, kalau al-baitu isim ma'rifat. Dalam contoh di Al-Quran disebutkan di sana, di surat Al-Muzammil, kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Rasul di sini rasulan, enggak ada alif lamnya, ya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun mendurhakai ar-rasula, ada alif lamnya yang kedua lafaz ini, rasul itu. Gitu. Diartikan apa yang kedua? Rasul itu. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Disebutan di situ umum. Nakira. Fa'asa fir'aunur rasula. Maka Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Dikasih apa? Rasul tersebut. Rasul mana yang dimaksud? Ketika dibilang rasul tersebut, rasul mana? Rasul yang diutus tadi, yang diutus kepada Fir'aun tadi. Gitu. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, misalkan kita bilang, ja'ani dhaifun, datang kepadaku seorang tamu, dhaifun. Fa'akramtu dhaifa, kasih alif lam, fa'akramtu dhaifa, maka aku menghormati tamu itu atau tamu tersebut. Tamu mana yang ada alif lamnya di sini? Itu, yang tadi yang datang itu. Yang datang tersebut yang tadi dikatakan datang kepadaku seorang tamu, maka apa? fa'akramtu dhaifa, maka aku menghormati tamu tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan alif lam. Nah, alif lam di sini nanti bisa alif lam ma'rifatnya ma'rifat ahli dihni, bisa juga ahli dzikri ya. Dan juga bisa ada al jinsia, alif lam yang alif lam jinsia, ada juga alif lam zaida. Nah, dan artinya al di situ ada beberapa bagian yang sekarang hanya satu, yaitu apa? Alif lam ma'rifat, yang bisa jadi ma'rifat tersebut ma'rifat dikri atau dihni. Ma'rifat dikri itu al yang muncul karena penyebutan sebelumnya, atau kalau yang berupa dihni, al alif lam yang muncul karena sesuatu yang sudah kita pahami bersama. Itu alif lam yang namanya dikri berarti sudah disebutkan sebelumnya, seperti ucapan tadi ja'ani dhaifun, datang kepadaku seorang tamu, fa'akramtu dhaifa, maka aku menghormati tamu tersebut. Berarti alif lam di sini alif lam yang sudah ada penyebutannya, dhaif di sini sudah ada penyebutannya, kemudian diganti dengan alif lam tadi. Nah, kalau yang belum ada penyebutannya disebut dhihni, sesuatu yang sudah kita pahami secara benak pikiran. Contoh misal gini, misal pada siang tadi saya bicara kepada Abu Salma bahwa akan mengunjungi kami Syekh Musa, misalkan Syekh Musa akan berkunjung pada kami besok. Nah, kemudian saya zuruni Syekh Musa Godan. Orang yang berkunjung disebut apa? Az-Zair. Zair orang berkunjung ya. Dan besok anak ketemu Abu Salma. Abu Salma, hal qad ja'a az-Zair? Hal qad ja'a az-Zairu? Hei Abu Salma, apakah telah datang az-Zair, orang yang berkunjung? Siapa yang berkunjung dimaksud? Syekh Musa. Nah, ini pakai alif lam. Jadi alif lam di sini bukan sembarang orang yang berkunjung, tapi yang dimaksud satu orang ini yang sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, mengerti ya? Itu fungsi dari alif lam dalam bahasa Arab. Itu, kalau yang tadi alif lam dikri, yaitu yang ada penyebutan sebelumnya. Yang kedua, contoh yang kedua, alif lam yang enggak disebutan sebelumnya, disebutannya sudah lama atau sudah menjadi suatu perkara yang sudah dipahami, langsung mengucap dengan ucapan tadi. Nah, seperti kalau kami dulu misalkan di pondok Syekh Bulan, misal makrufnya di pondok tersebut, kalau di Hadramaut Syekh Bulan, kalau di Damat Syekh Bulan, kalau yang di Damar Syekh Bulan, misal kalau ada yang bilang itu datang Syekh itu banyak, tapi yang dimaksud Syekh yang jadi apa namanya kepala pondok itu. Nah, itu berarti alif lam pada Syekh tersebut alif lam yang ma'rifatnya ma'rifat dihni, ma'rifatnya suatu jadi suatu perkara yang sudah diketahui bersama. Jadi bukan kepada sembarang Syekh, karena orang lain juga bisa dipanggil Syekh. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Ini sebatas penjelasan supaya bisa paham apa sih maksud dari alif lam pada lafadz. Kan apa ada tulisan baitun, kenapa ada tulisan al-baitu? Kenapa ada kitabun, ada juga al-kitabu? Itu maksudnya itu. Untuk lebih sederhana kita artikan, isim yang ada alif lamnya, nah, kalau selagi dia itu alif lam ma'rifat dihni atau dikri, maka kita katakan itu atau tersebut. Al-kitabu, kita artikan kitab itu atau kitab tersebut. Itu sederhananya demikian. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan bacaan. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Buku itu baru dan pena itu lama. Nah, ini kita artikan singkat. Kalau arti panjang, buku itu adalah buku yang baru dan pena itu adalah pena yang lama. Itu arti panjangnya. Boleh mengartikan singkat atau panjang. Nah, ya, kita lanjutkan. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Kursi itu patah. boleh patah, boleh rusak artikannya. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Batu itu berat dan daun itu ringan. Ya, daun atau kertas. Nah, lebih sering diartikan kertas dan kertas itu ringan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih. 6. Tamarin. Tamarinu. Tamarinu. Latihan-latihan. Nah, perhatikan soalnya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil mengharokati akhir dari kata-kata di bawah ini. Nah, sekarang coba dibaca masing-masing dua kata. Ya, Abu Salma. Gantian, masing-masing baca dua kata. Masjidun, al-masjidu. Ahsanta, ya, Mas Dimas. Al-ma'u, ma'un. Nah, Mas Adwal. Al-baitu, babun. Naam, ahsanta. Ya, kembali ke Abu Salma. Qalamun, al-qalamu. Dua kata. Oh, sudah ya? Ya, qalamun dan al-qalamu. Ya, ahsanta. Ya, Mas Dimas. Al-kalbu, kalbun. Naam. Qamisun, waladun. Ya, ahsanta. Abu Salma. Al-hajaru, al-waladu. Naam, ahsanta. Khimarun, al-himaru. Naam, Mas Adwal. Al-hisanu, hisanun. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Kemudian soal berikutnya, ikra' waktub. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Naam, silakan Abu Salma. Dua soal. Dibaca dan diartikan. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Nah, nomor dua. Al-mudarrisu jadidun. Artinya? Guru itu adalah guru yang baru. Nah, ahsanta. Mas Dimas. Al-qamisu wasihun. Baju itu kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Naam, Mas Adwal. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Naam, ahsantum. Sekarang kita baca bareng. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal-mudarisu waqifun. Al-imamu jalisun wal-mudarisu waqifun. Imam itu berdiri dan guru itu imam itu duduk dan guru itu berdiri. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. 6. Barakallahu fikum. Tadi pada nomor 8 kita baca al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. 6. Jadi di situ hamzah al di situ ya. Pada al-mudarrisu hamzahnya tidak dibaca. 6. Namun yang dibaca wawunya saja wal mudarrisu, bukan wa al-mudarrisu. Nah, itu. Kenapa? Karena al atau alif lam itu hamzanya adalah hamzah wasol, hamzah sambung, bukan hamzah kotak, bukan hamzah kot'i, bukan hamzah putus. Hamzah itu dibagi dua, ada yang namanya hamzah sambung, ada yang namanya hamzah putus. Nah, kalau hamzah sambung, dia itu dibaca di awal kata, tidak dibaca di tengah kata. Nah, yang namanya kata itu isim, fi'il, dan huruf itu kata. Gitu ya. Isim, nanti ada pembagian itu di pelajaran yang lain insyaallah. Nah, jadi kalau hamzah sambung itu hamzah yang dibaca di awal kata seperti al-mudarrisu. Al-mudarrisu diawali dengan hamzah bukan? Hamzah al-mudarrisu yang bentuknya hamzahnya alif. Yang tadi kita bilang alif lam ma'rifat atau al-ma'rifat ya, itu namanya aja alif lam ma'rifat, tapi hakikatnya dia itu hamzah wasol, hamzah sambung. Yang namanya hamzah sambung dibaca di awal kata, al-mudarrisu dibaca. Tapi ketika di tengah kata tidak dibaca. Kita tambah kata sebelumnya, maka menjadi tengah kata. Al-mudarrisu tambah wawu menjadi wal mudarrisu. Atau dikasih fuma, fumal mudarrisu. Nah, itu yang dimaksud dengan hamzah wasol, hamzah sambung, harok ditulis hamzahnya ada namun dia seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Kalau kita baca wal mudarrisu seperti kita baca wawu, lam, kemudian mim, dal, sin dan ro dan sin, gitu kan? Wal mudarrisu. Seperti enggak ada hamzanya, seperti enggak ada alif, yang alif gitu. Itu adalah bukan, itu bukan alif, apa itu? Hamzah sambung, hamzah wasol. Tapi ketika dibaca di awal kata ketika kita di awal kata kita baca wal al mudarrisu. Nah, itu. Jadi itu yang apa namanya? Hamzah sambung, beda dengan hamzah qata, hamzah qat'i, hamzah apa ini? Hamzah putus, hamzah putus dibaca baik di awal kata ataupun di tengah kata. Seperti lafat apa yang sering muncul? Yang ada hamzah kotaknya. Imamun. Nah, imamun. Imamun di situ ada hamzah namanya hamzah kotak. Kita bilang mudarisun wa imamun. Nah, mudarisun wa imamun. Dibaca enggak hamzah kotaknya? Hamzah imamun ada hamzah enggak? Ada kan? Mudarisun wa imamun. Nah, imamun ada hamzah di situ yang harokatnya kasroh. Itu akan dibaca baik di tengah kata ataupun di awal kata. Imamun. Ya, ini namanya di awal kata. Imamun wa mudarisun. Kita bikin menjadi di tengah kata. Mudarisun wa imamun. Nah, itu berarti yang namanya hamzah qat'i, hamzah putus, itu akan selalu dibaca baik di tengah kata ataupun di awal kata. Nah. Barakallahu fikum. Ini dijelaskan karena apa? Karena nomor 8 ada tulisan al-imamu jalisun wal mudarisu waqifun. Demikian juga nomor 7, al-labanu baridun wal ma'u harun. Nah, itu cetakan lain muhandisun. Dicetakan lain bilangnya al-muhandisun. Al-muhandisu jalisun terus wal mudarisu waqifun. Nah, barakallahu fikum. Jadi hamzah sambung yaitu al di situ adalah hamzahnya hamzah sambung, tidak dibaca pada tengah kata. Nah, kita lihat nomor 3. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati minal kalimati taliyati. Nah, isilah yang kosong yaitu titik-titik maksudnya. Pada berikut ini bi wad'il kalimati dengan meletakkan kata al-munasibati, kata yang cocok minal kalimatil taliyati dari kata-kata berikut. Nah, isilah yang kosong pada berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok dari kata-kata berikut. Mana kata-katanya? Berikut ini: jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Jamilun indah, wasikhun kotor, maftuhun terbuka, harun panas, thaqilun berat, khafifun ringan. Barakallahu fikum. Atau diartikan jamilun yang indah, wasikhun yang kotor, maftuhun yang terbuka, dan seterusnya tergantung konteks kalimat ya. Nah, silakan Abu Salmah dibaca dan isi yang kosong ini dengan kata yang cocok. Al-hajaru thaqilun. Artinya batu itu berat. Naam. Iya, Mas Dimas. Al-babu maftuhun. Artinya pintu itu terbuka. Naam, ahsanta. Al-qamaru Al-Qamaru Jamilun. Artinya? Bulan itu indah. 6. Ya, nomor 4 kita baca bareng. Al-Waraku Khafifun. Al-Waraku Khafifun. Kertas itu ringan. Kertas itu ringan. Al-Mindilu Wasikhun. Al-Mindilu Wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Al-Labanu Harun. Al-Labanu Harun. Susu itu panas. Susu itu panas. 6. Yang keempat, pelajaran yang keempat. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah yang kosong pada berikut ini dengan meletakkan kata, dengan meletakkan kata yang cocok. 6. Coba dua nomor Abu Salma. Nomor 1 dan nomor 2. Al-Qamisu Nadhifun. Artinya? Baju itu bersih. 6. Al-Qalamu Maksurun. Pena itu patah. 6. Ya. Ahsanta. Nomor 3. Al-Ma'u Baridun. Artinya? Air itu dingin. 6. Al-Masjidu Qaribun. Masjid itu dekat. 6. Ahsanta. Mas Adwal. Al-Masjidu Ba'idun. Iya. Masjid itu jauh. Iya, boleh Al-Masjidu, boleh Al-Baitu ya. Yang penting dalam dalam kenyataan pas, dalam arti pas. Iya. Terus? Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu Waqifun. Waqifun. Waqifun. Artinya? Pak guru itu berdiri. Naam, ahsanta. Kita baca bareng. Ar-rajulu jalisun. Ar-rajulu jalisun. Naam. Laki-laki itu berdiri. Laki-laki itu berdiri. Duduk. Ahsanta, ahsanta. Naam. Laki-laki itu duduk. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Laki-laki itu duduk atau diartikan panjang, laki-laki itu adalah orang yang duduk. Arti panjangnya. Nomor 8. Al-hisanu kabirun. Al-hisanu kabirun. Kuda itu besar. Kuda itu besar. Al-kitabu qadimun. Al-kitabu qadimun. Kitab itu adalah kitab yang lama. Kitab itu adalah kitab yang lama. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Pena itu adalah pena yang baru. Pena itu adalah pena yang baru. Naam, barakallahu fikum. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Naam, ana baca Arabnya. Abu Salma terjemahannya. Al-Qamaru. Bulan. Dipegang. Jadi dun. Yang baru. Nah, yang baru atau baru, tapi aksana diartikan yang baru. Aksanta. Qadimun. Yang lama. Wasikhun. Yang kotor. Nadhifun. Yang bersih. Harun. Yang panas. Baridun. Yang dingin. Soghirun. Yang kecil. Kabirun. Yang besar. Mafthuhun. Yang terbuka. Maksurun. Yang patah. Thakilun. Yang berat. Khafifun. Yang ringan. Jamilun. Yang indah. Waqifun. Yang berdiri. Jalisun. Yang duduk. Ahsantum. Nah, jadi ini kata-kata yang baru ini semuanya isim mustaq kecuali al-qamar, isim jamid. Nah, selain qamar itu semuanya isim mustaq, terdiri dari mustaqnya berupa sifat musyabaha seperti jadidun, qadimun, wasikhun, nadhifun. Ada juga yang isim fa'il seperti harun, baridun. Nah, ada juga isim maf'ul seperti maksurun, mafthuhun. Barakallahu fikum. Sehingga cocoknya yang isim-isim mustaq ini yang tadi disebutkan isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabaha diartikannya dikasih yang. Yang baru, yang lama, yang kotor, yang bersih dan seterusnya. Nah, kecuali kalau bersambung dengan kata tertentu yang kita butuh penyesuaian arti, kata yangnya bisa dibuang. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita baca lagi. Najmun. Najmun. An-najmu. An-najmu. Rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Dikun. Dikun. Ad-diku. Ad-diku. Talibun. Talibun. At-talibu. At-talibu. Naam, barakallahu fikum. Naam, isim-isim ini seperti najmun, rajulun, dikun dan talibun, isim-isim yang diawali dengan huruf-huruf yang disebut dengan huruf syamsiyah. ya, nun, ro, dal, to itu huruf-huruf syamsiah. Nah, yang mana huruf-huruf ini ketika kemasukan lam, lamnya tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca seperti kita membaca lam pada syams, asy-syamsu, ya. Enggak baca al-syamsu. Benar enggak? Atau kalau kita baca al-syamsu, benar apa salah? Salah, tapi bacanya apa? Asy-syamsu. Nah, huruf-huruf ini ketika kemasukan lam, nah, maka lamnya tidak dibaca. Lamnya di apa namanya? Dilebur. Jadi idgham. Kemudian huruf setelahnya dikasih tasdid. Nah, najmun menjadi an-najmu. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Nah, itu ya. Nanti pada halaman 18 halaman berapa? 19. Itu akan disebutkan tentang huruf-huruf qomariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Masing-masing berjumlah 14. Nah, pada halaman yang akan datang. Ini baru pembukaannya. Ini baru pembukaan untuk mengarah ke sana. Kita baca bareng. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. As-sukaru afan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Yang tadi artinya bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Laki-laki itu berdiri. Laki-laki itu berdiri. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Gula itu manis. Gula itu manis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit. Adiku jamilun. Adiku jamilun. Ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu indah. Indah atau bagus ya. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Kalau arti panjang, pedagang itu adalah orang yang kaya. Pedagang yang kaya atau orang yang kaya. Nah. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Tokoh itu terbuka. Tokoh itu terbuka. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin. Anak itu miskin. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Apel itu lezat. Apel itu lezat. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan orang sakit itu pendek. Dokter itu tinggi dan orang sakit itu pendek. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Itu ada tamarin. Tamarin nanti jadi PR. Diisi. Untuk tamrin latihan yang pertama, disuruh menulis harokat. Nanti antum baca dan baca itu sambil dengan memperhatikan harokatnya. Nah, latihan yang kedua, menulis titik-titik dengan kata yang cocok. Ya, kata yang cocok. Untuk melihat kecocokan, lihat aja di bacaan sebelumnya, bacaan yang atas itu. Titik-titik goniun. Di bacaan atas apa itu? At-tajiru. Nah itu. Nah, isi. Kemudian yang ketiga, mencocokkan. At-talibu kemana cocoknya? Nah, kemudian kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru diterjemahkan. Naam, barakallahu fikum. Naam, dan kepada yang belajarnya dari jauh online, naam, yang mereka sebelum belajar sudah pada ngisi absen kehadiran, naam, dimohon untuk selalu mengerjakan tugas-tugas ya, karena di grup sudah atau di channel kita, channel Telegram khusus bahasa Arab ini ada pemberitaan tugas. Nah, di antaranya tugas untuk menerjemahkan setiap kosakata yang belum dimengerti pada setiap halaman yang ada. Nah, dan juga kalau ada perintah seperti sekarang malam ini ada perintah ngisi PR, maka silakan diisi, besok kita koreksi bersama. Nah, di waktu yang lain mungkin koreksinya disampaikan lewat grup, nanti dikoreksi oleh pihak tertentu. Nah, tapi untuk PR ini silakan diisi, nanti akan dikoreksi bersama pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol kepada ikhwan yang sudah menulis daftar hadir seperti Abu Fosi, Abu Tegar, Abdullah, Abu Aisyah, Syahri, Abu Sauki, Abu Nawa, Abu Ubaidillah, Abu Abdillah, Abu Haidar, Haidar Hamzah, Abu Hud, Abu Ayub, Arif, Abu Aski dan lainnya. 6. Supaya benar-benar mengisi